Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah mengenal Allah berjudul mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Apabila Allah SWT adalah satu-satunya zat yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta, maka tuntutannya kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah SWT semata. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Itulah Rabb kalian. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan dan telah menurunkan dari langit air, maka Allah SWT mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Maksudnya, janganlah kalian menyekutukan Allah SWT, menyembah kepada selain Allah, sedangkan kalian tahu bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta ini. Selain Allah, tidak berhak untuk disembah, karena dia bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, dan bukan pengatur alam semesta. Apabila mereka disembah, maka mereka adalah sesembahan yang batil. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu, karena Allah SWT, dialah sesembahan yang hak, yang memang berhak untuk disembah. Sedangkan, apa yang mereka sembah selain Allah, adalah sesembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Apabila seseorang meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga mengatur alam semesta, kemudian dia masih menyembah kepada selain Allah, atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah SWT di dalam ibadah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar di sisi Allah SWT? Maka beliau SAW mengatakan, Anta ja'ala lillahi niddan, wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah SWT, padahal dialah Allah SWT yang telah menciptakan dirimu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kelima ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.